hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah merupakan hari ketiga saya meninggalkan rumah. Menempuh rute mulai kemarin dari sampai lali kula. Purworejo, Jogja, Enjing Wau, Wonosobo, lajeng dugi mriki gek mulai enjing kula dereng sarapan. Mandap saking Wonosobo langsung ditampani panitia mriki. Dugi mriki alhamdulillah langsung diunggahke panggung. Padahal kalau wau wekdal ten Wonosobo kula nggih sampun matur bilih kula dereng dahar babar pisan. Kek panitia sing jemput saking mriki nggih kepireng ning nyatane panitiane pekok. Kek mestine saantawis mbok diemplok-emploki napa ngoten. Persane saged bengok-bengok. Matur suwun panitia, tulung mangke sing jemput kula kala wau manggi kula tak antemi dhisik. Alhamdulillah najan kalih gemeteran. Kula tak ngomong nyatane perjalanane nggih diparingi lancar. Muga-muga niku simbol kelancaran kula panjenengan sedaya dalam menempuh perjalanan benjang wonten akhirat sampai pada cita-cita radhiyallahu anhum wa radu'an. Mugi-mugi sedaya benjang wonten akhirat mboten ngantos kenging blokir. Mboten saged nampi ridane Gusti Allah. Kok gak amin to? Amin. Ke akhir-akhir niki kartu telepon mawon kedah dipun registrasi ulang. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi ulang diblokir. Lah ngoten nggih? Niku kartu donya. Lah sakniki kartu akhirat ya kudu diregistrasi ulang kersane benjing mboten terblokir mlebu swarga. Mboten diblokir nampi ridane Gusti Allah. Sing kartune Telkomsel kudu registrasi Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah melalui zikir. Sing kartune Indosat intensifkan doa, usaha dan tawakal. Sing kartune Simpati harus memiliki simpanan amal sebelum mati. Yang kartunya Mentari harus meningkatkan takwa setiap hari. Kata-kata ngene iki ora gampang mulane larang. Sing kartune As tulisane AS berarti amal soleh kudu selalu ditingkatke. Sing kartune Eksis kudu duweni amal ekstra istiqomah. Sing IM3 iman mantap manfaat maslahah. Apa neh? Smart friend, eh? Semangat takwa, ngono lho, pasti keren, ngono. Wes pokoknya ngono. Nah, sekarang XL ekstra lillah. Ora kurangan akal wong tukang ceramah. Mari kita selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Saya ulang karena ini pijakan ngaji kita sore ini dan jamaahnya belum konsentrasi penuh, masih ada yang sibuk golek nggon lungguh. Ana sing dongsong-dongsong isor wit gedang. Ana sing mulai ketetesan gerimis. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih pada tertegun dan terpesona memandang saya. Makasih. Hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Selaras dengan misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbaikan di seluruh aspek kehidupan menuju kebaikan dalam semua sisi hidup agar umat bisa meraih yang terbaik di kehidupan dunia akhirat. Kita jangan hanya jadi orang baik saja, tapi harus jadi orang yang melakukan perbaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan hanya jadi salih, tapi harus jadi muslih. Jangan hanya jadi salihah. Aku njaluk mangan dikae ngombe. Tapi harus jadi muslihah. Berarti pelempoken nganggur ngene iki kok. Oh, pekok. Ngadeg ae aku. Wis kadung luwe ngene iki kan gampang nesu. Jangan hanya jadi solih, solihah, tapi harus jadi muslih, muslihah. Hei, ana sing matur, muslihah wi mono tonggoku. Kalau solih, solihah, kuwi artine wong apik ngono wae. Yen muslih, muslihah, niku artine wong sing ngapiki, melakukan perbaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Mal farqu bainas salih wal muslih, bainas salihah wal muslihah. Apa bedanya salih dengan muslih, salihah dengan muslihah? Para jamaah, as-salih khairuhu li nafsihi wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Orang salih, salihah, orang baik itu manfaat kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri saja. Kalau orang muslih, muslihah, itu manfaat kebaikannya untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Yen wong apik niku manfaat keapikane mung kanggo awake dhewe. Yen wong sing apiki melakukan perbaikan, manfaat keapikane nggih kanggo awake dhewe, nggih kanggo tiyang kathah. Panjenengan yen kepingin disenengi wong akeh, ana rumuse. Allahumma shalli ala Muhammad. As-salih yuhibbuhun nas wal muslih yu'adihin nas. Orang baik itu disukai banyak orang, tapi orang yang melakukan perbaikan itu dimusuhi banyak orang. Tiang menika yen sae diremeni tiang kathah, nggih napa nggih? Tapi tiang sing memperbaiki, melakukan perbaikan niku dimungsuhi tiang kathah. Jenengan yang pengen disenengi tiang kata, dadi wong apik engko lak disenengi wong akeh, ning ngono kuwi urung cukup. Soale meng apik-apike dhewe, apike meng dipek dhewe, apike meng manfaat kanggo awake dhewe. Kedah saged dados tiang ingkang melakukan perbaikan sehingga apike mboten namung kangge awake dhewe mawon ning ugi kangge tiyang kathah. Ini manusia terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya manfaat untuk sesama, walaupun tentu saja ada resiko. Resikonya apa? As-salih yuhibbuhun nas wal muslih yu'adihin nas. Wong apik disenengi tiyang kathah, tapi wong sing ngapiki melakukan perbaikan dimungsuhi tiyang kathah. Saya ngomong tidak asal jeplak. Kok jeplak ya? Tapi saya punya bukti otentiknya. Kanjeng Nabi niku saderenge diutus dados rasul disenengi tiyang kathah. Soale Kanjeng Nabi wong apik. Masyarakat pada suka, kaumnya semua cinta. Tapi setelah Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul, menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, malah dimungsuhi tiang kata. Sing asale seneng malah geting. Masyarakat yang dulu suka berubah benci, kaum yang dulu cinta malah pada memusuhi. Mergo Kanjeng Nabi membongkar batu besar angkara murka, memperbaikinya dari kerusakan, dimusuhi tiang kathah. Kanjeng Nabi didarani sahirung kadzab. Kanjeng Nabi wi didarani tukang sihir, tukang ngapusi, pembohong, pendusta. Bahkan Kanjeng Nabi nyapa? Salahe do mecicil kok. Kanjeng Nabi di darani majnun, didarani edan, berarti orang yang melakukan perbaikan itu pasti ada resiko permusuhan. Sinten mawon yang menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, mesti wonten resiko difitnah, dibenci, digedingi, dimusuhi. Bapak-bapak engkang berjuang ten gene kepengurusan takmir masjid, melakukan perbaikan, ngoten niku pun dianggap kok sedaya masyarakat seneng. Mboten. Ya akeh masyarakat sing ora seneng karo takmir masjid. Apa maneh yen masjidé rampung untuk bantuan? Mesti dadi omongan ge masyarakat kene sing wedok ya akeh sing lambene do lecek. Lah ya takmir kuwi karepe lho piye, entuk bantuan ora nang dinggo bangun. Kuwi paling duite dimplok dhewe. Berjuang ten TPQ, ten madrasah diniyah, ten gene ansor, ten gene organisasi Nahdlatul Ulama, ten sosial kemasyarakatan. Niku rak upaya melakukan perbaikan, mesti ada permusuhan, mesti ada fitnahan. Ibu bapak sedaya jamaah, kula nyuwun pendonga saking panjenengan sedaya, mugi-mugi kula saged istiqomah. Mugi-mugi kula nggih termasuk orang yang mengajak kebaikan, menyeru kebaikan dan melakukan perbaikan. Ning ati kula pun kula tata. Pancen tugas kula nggih wiritan, wirawiri turut ratan. Ngantek ora kober sarapan. Mergo panitiane pekok. Ge modal kula napa? Kula modale nggih ngeten-ngeten kula nggih sarjana. Artine sarungan saja kemana-mana. Nah, kula mbok nitih pesawat niku nggih sarungan wong sarjana, sarungan saja kemana-mana. Kula mlebet mall ageng niku nggih sarungan kok, Bu. Apa ora izin? Ya ora wong sarjana. Mbok nyang mall nggih sarungan. Nate kula ten mall gedhe niku sarungan. Lagi pegawai mall sing cewek rak ngoten nika to, Bu? Seksi-seksi nang mulu mulus. Ora kok burek-burek ngene iki. Pakaiane nggih rata-rata full press body. Melevet, ngafret, mentek-mentek, belenok-belenok. Pakaian ngoten niku bahasa Inggrisnya the pating berendul and the pating pecotot. Ya kula lek nyawang ngono kuwi lek ora betah to kula. Maksudnya ora betahku beda karo ora betahe cah ngene-ngene iki rak pengen mentelengi. Nek aku ora betah kepengin negur, kepengin ngelingke, nasihati, sinten ngertos saged berubah. Yo tak kendel-kendelke, tak tekoki. Maaf Mbak ya, maaf banget. Mbak pakaiannya kayak gini dilihat banyak orang apa enggak malu? Itu dia enggak jawab malah balik bertanya. Maaf Pak ya, Bapak ke mall sarungan ini katoan apa enggak? Lah aku lah jawab piye? Arep tak buka ke iki akeh wong. Lha tiyang kados kula ngeten iki niate pun kula tata, ajak-ajak kesaenan, melakukan perbaikan. Apa dikira kabeh wong seneng? Ya mboten. Apa dikira terus setiap ceramah ten pundi-pundi jamaah mesti kuatah ngeten iki terus sedaya seneng? Nggih mboten. Sing ora seneng ya ojo kathah to kowe. Ya ana. Bahkan ada yang sampai tingkat mengelokkan apa meneh. Ora ngekeki sarapan rewel. Nesu aku pancene. Bon, paling isine ya kon ngemis. Wong wayah serius-serius kok ya. Halo. Halo. Pirengke? Ada yang sampai mengelokkan. Mengenyek lho. Ora usah protes, aku ngomongi wis tak pikir. Wong ngomong yo ndelok-ndelok sing diomongi. Orang ceramah itu lihat audiennya. Nah, kalau audiennya yang diceramah itu kalangan akademis, menengah ke atas, ya kita pakai bahasa intelek, mereka faham, bisa menangkap. Kalangan akademis, lah iki kan kalangan jemburis toh. Ya wis nganggo bahasa biasa ngene iki ae, ora usah melu guyu panitia, nek aku nyawang aku. Oh nek mung dalil fal yukrim dhaifah kon mulyake tamu. Lah aku ke tisu lho burung klebon apa-apa Bu. Asli iki gemeter, keringet adem lho wesan iki. Luwe saestu karoan nek poso ngono wong iki ora poso. Panitia pekok. Padahal mau ya krungu lho, aku nang kono wis bengok-bengok wis aku timbang ngene wis pokoke mesti sisan ora mangan, langsung ku mangane nyang kono. Lah kok tok kene lho ora diloloh. La haula wala quwata illa billah. Wes ngene iki aku ya senesu mesti sanku bar ngene ya ora usah mangan, langsung cabut. Ben. Sopo ngomong ora ikhlas mau? Ora ikhlas ya ora tekan kene lambemu ya. Nyun pangapunten, padahal aku ya wis ngomong lho mau. Wis tekan ndi mau? Ya kadang pangapunten nggih, ya ana sing ngelokke kaya ngono kuwi. Ya ana sing ngelokke, "Wih, ceramah pengajian kok meng guyon wae." Mereka memang enggak bisa menangkap makna yang tersirat dalam humor yang saya sampaikan. Kayak kadung ora seneng. Nah, kula sekulat selidiki, kula titeni, ya tibae sing do ngilokke, do ngenyek wi, asline kepengin tiru ning ora iso. Jadi gampangannya yo kalah laris. Jadi orang yang melakukan perbaikan, wong berjuang, niku mesti ada resiko. Difitnah, dibenci, dimungsui, sehingga Luqman Hakim, tokoh fenomenal yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Ana wong nang jenenge ditulis ten Al-Qur'an. Apa neh? Aku ngerti ngene ora mangkat tok iki, Mang. Nah iki mau sampai loro padahal karepe ya padha. Siji Pak Yai mohon dimintakan awar-awar untuk pembangunan masjid. Sitoke Pak Yai amit sewu panitia pembangunan masjid badhe penggalian dana lewat awar-awar. Ini karepe piye iki karepe? La haula wala quwata illa billah. Iki jan wong NU tenanan, narik urunan penggaweanmu men. Kowe seragammu iki seragam go ngemis ngono karepmu. Kowe aja isini-sini Ansor, aja isini-sini Banser, aja isini-sini wong NU. Tak ngaji sik. Kowe kok nggawe wong nesu ae to. La haula wala quwata illa billah. Iki jan pekok tenan panitia iki. Mbok engkok dhisik aku lho wis ngerti nek sono tulisan siji ya wis nyapo ditambahi tulisan loro ngono sing munggah meneh ngeterke tulisan tak jongkrokne jamaah semene oke iki lho malah luwih seneng nek ora usah nganggo tarikan dana ya Bu ya pancene kowe meleki kok wes salah aku ora dikeimanan. Kesel Bu. Pun tolong panitia aja umek. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tak ngaji sik. Penting ngajine timbang ngemise. Luqman Hakim. Niku asmanipun diserat ten Quran dan abadi dalam Al-Quran. Wong nang jenenge ditulis ten Quran mesti wong top, wong hebat. Nabi mawon mboten sedaya asmane ketulis ten Quran. Nabi niku jumlahe 140.000. Sing ketulis ten Quran namung selangkung. Lah niki Luqman Hakim namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jelas orang hebat. Di Indonesia juga begitu kan, tokoh-tokoh besar, orang-orang hebat itu namanya jadi monumen. Ono sing dike nama institut, nama universitas, nama fakultas, nama sekolahan diabadikan jadi nama jalan, jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, jalan Soekarno-Hatta, jalan Jenderal Sudirman, jalan Pangeran Diponegoro. Ngono jenengmu. Nggo jenenge pecerane ra payu. Misal lumayan jenengku tuh ditulis no kene kene. Luqman Hakim niku nasihat-nasihate, wasiat-wasiate jadi referensi, jadi pedoman nasihat-nasihat orang tua ke anak-anaknya. Ra kathah ten kene Quran. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Lak kata sing wa idh qala Luqman lak ngoten nggih. Wis ta sampean ra tau maca Quran ya wis nyauto nggih lho urusane ben cepet. Lah ngono kan ora ketara bodhomu. Ini yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wasiate Luqman Hakim datang putranipun. Wahai anakku, siapa ngomong dalem? Tuwek dalem. Aku ya moh duwe anak kaya ngono kuwi kok. Soalnya aku ya ora pantes dadi Luqman, kuwi ya ora pantes dadi anake. Dirikanlah salat. Perintahlah kebaikan, cegahlah kemungkaran dan bersabarlah atas apapun yang menimpamu. Ini pokok-pokok pesan singkat tapi syarat dengan makna luas kandungan hikmahnya. Kita sebagai orang tua dalam berpesan dan berwasiat kepada anak-anak jangan sampai lepas dari ini. Satu, dirikanlah sholat. dilanjutkan dengan perintahlah kebaikan, cegahlah kemungkaran. Itu berarti melakukan perbaikan. Usaha melakukan perbaikan pasti ada tantangan, fitnahan, permusuhan. Oleh karena itu kamu harus membekali dirimu dengan wasbir ala ma asobak, bersabarlah atas apapun yang menimpamu sebagai konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar, sebagai dampak dari melakukan perbaikan tadi. Yang pertama dan paling utama harus ditanamkan ke anak-anak kita itu soal sholat. Ibu bapak, maaf banget orang tua sekarang, orang tua zaman now itu sudah tidak begitu menggatekkan sholatnya anak. Kurang gatekke sholatnya anak. Yen wong tua mbiyen tak le, wis sholat apa urung le, nyango masjid, nyango langgar kalau wis adzan nang sholat ngono. Saiki modele mboten. Padahal sholat itu menentukan karakter manusia. Anakmu dadine piye kuwi gumantung sholate. Mang titeni omonganku. Anak yen sholate apik mesti kelakuane apik, mesti dadi anak sing apik. Anak kok sholate semrawut, dadine kelakuane yo semrawut, dadine anak semrawut. Anak sholate genah mesti dadi anak genah. Anak kok sholate orang genah, yo dadi anak sing orang genah. Lah nek ora sholat, ora perlu diomong. Nyapa to anak kok nganti wani karo wong tua, dinasehati wong tua bantah ngelawan, mesti sholatnya ora beres. Nyapa to anak kok seneng dongsong nang isor wit gedang karo wong liyane do ngaji kok dene malah mendem, mesti sholatnya orang genah. Nyapa to anak liyane budal istighosah lah dene malah budal nyang karaoke, ajep ajep ajep ajep ajep ajep, mesti sholatnya ora beres. Lebu niki bocah sak mangkin niku kendel-kendel banget ninggalke salat. Salat fardu mawon wani ninggalke. Mun salat fardu yang seharusnya sehari 5 kali lho dijadikan 5 hari sekali. Kadung kumat yo dirangkep-rangkep ngono kuwi. Usul li fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Dadi leh takbir langsung ping 5 Allahu akbar bar bar bar bar bar. Apalagi kek wis mampu pergaulan sing ora pati genah. Wayahe subuh ora nyang masjid malah maraton. Wayahe dhuhur do nyang salon. Wayahe asar main badminton. Wayahe maghrib ndelok sinetron. Wayahe isya dolanan handphone. Lah engko nang kuburan ya kena smackdown. Jangan jauhkan anak kita dari masjid. Wis cekelono omonganku. Bocah masjidan mesti akhlake apik. Wis ngono ae tak mestekke. Panjenengan nate kepireng ana tawuran antar remaja masjid? Bocah masjidan iki akeh apike. Napa nate terjadi ana wong mendem nyang masjid? Nang ngisor bedhug karo ei ngono. Ya digepuki penthunge bedhug kok. Halo. Iki dipirengke apa ora to? Mula bocah sing nakal-nakal ngono kae. Pengen waras karantina nyang masjid engko ora waras. Rehabilitasi nyang masjid, waras-waras. Sak ndablek-ndableke bocah, sak ndablek-ndableke bocah termasuk bocah umur swidak papat, bocah umur ayo dikarantina nyang masjid engko ora waras. Mergo masjid kuwi ngendikane Kanjeng Nabi api-apike panggonan. Api-apike panggonan nang donya iki masjid. Nah, elek-eleke panggonan nang donya iki pasar. Ayo dijawab, api-apike panggonan nang donya iki apa? Lah elek-eleke panggonan nang donya iki apa? Mula kepengin weruh wong api apa wong elek gampang. Ana wong kok sregep sapa nyang masjid kuwi tandane wong api, ana wong kok sregep sapa nyang pasar kuwi tandane wong. Ah, masyarakat kene akeh ndi sing sregep nyang masjid karo sregep nyang pasar? Ah, berarti masyarakat kene akeh ndi sing apik karo sing elek? terutama waktu subuh. Tak baleni. Jangan tinggalkan masjid terutama waktu subuh. Karena subuh itu awal dari hari yang akan kita jalani. Mengawali hari dengan melangkah ke masjid, maka langkah-langkah hidup kita berikutnya pasti akan penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma. Ngono, lagi prihatin banget tuh saya kilek wayah subuh ten pundi ngen masjid mesti sepi. Termasuk masjid kene desa apa to iki jenenge? Aku wani yakin masjid Gebang iki nek wayah subuh okeh cagake timbang wonge. Kok ngerti? Ya ngerti teko praupane ketara. Wong kuwi yen ahli jamaah subuh, wajahe cerah, mencorong. Ayo, deloken raiku. Ya aku ora kok rumangsa terus sering jamaah subuh ora. Kowe tak kon delok raiku ngono ae lho. Lah tapi nek ora tau jamaah subuh, ora iso mencorong wajahe, ning mencureng kaya raimu ngono kuwi. Sepurane kula omongane kasar. Nek pengen halus ya ngaturana kiai bangsa halus kono. Bu. Bu. Kula pesen jenengan pados mantu. Lek pengen berkah, pengen mulya, pados sing ukurane kuwi rutin sregep jamaah salat subuh dan masjid. Insyaallah bener, insyaallah berkah, insyaallah mulya uripmu. Nah, kae sing dongsong sorwet gedang kae don duwe rencana kae. Sesuk arep jamaah subuh nyang masjid ben kepilih dadi mantu. Lah nek potonganmu lu kuat pirang dino? Oh iki ukurane yo rutin tur sregep jamaah subuh nyang masjid. Insyaallah lek wong Gebang pados mantu kok ukurane sing rutin sregep jamaah subuh nyang masjid, entuk ning umure yo wis 72. Sampai mambu balsem ae ngono kuwi. Ya Allah, Bu. Bu. Wonten mboten sing duwe anak azan subuh iki digugah. Ya tangi ning ngalih nggon. Kok ora jawab to? Kapan ora dijawab ora tak teruske. Wonten mboten sing gadah anak azan subuh niku digugah. Neng ngalih nggon, wonten mboten? Mesti bocah ngelumpuk no kono kae to. Kuwi salah kawitane Bu, salahe panjenengan piyambak. Kelingan mboten, biyen anak tasik bayi. Terus isuk ngoten wonten tarhim keng masjid. Ya mesti masuk tarhim ke kuburan. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ora usah mbok rasani suarane kok enak banget ngono. Soale panitiane iki mikir kok ora nang ngemis-ngemis ngono. Ora ngurusi kowe sing pekok-pekok ngono kowe kok. Bu. Bu. Bayimu biyen isu wonten tarhim kok melek tangane ketawe-ketawe sikile mancal-mancal. Apa apa apa apa apa apa. Apa. Ngono ku sampeyan jarke melek ben kulino melek subuh ngantos isu. Napa sampean keloni melih ben turu? Mangkane saiki dadine ngono kuwi. Saiki nek krungu tarhim krungu azan subuh ya melek, ning ya turu meneh. Wong salah cetakane kuwi. Mbiyen wis apik-apik melek wayahe subuh. Mbok keloni melek kok. Saiki ya ngono kuwi dadi pakulinan, dadi kebiasaan. Bener e, bayi leh kepireng tarhim azan subuh ngoten niku kok melek ketawe-ketawe kraya-kraya mangkudang ben kulino melek sampai esok. Tak kintung kintang kintung tak kintung kintang kintung terus gawake dolanan tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Langkau ni nak wingun aku ingat sampai gerang-gerang, yo tetap kulino melek subuh. Nah sampai ano orang kok bayi wes api-api melek malah di lotek pentil. Wong ora arep barang yo dijejel-jejel ke. Mbok paringke bapake wae. Bapake ora doyan jere. Urung mangan aku. Bu. Bu. Wong umpama kok ngerti fadilahe jamaah salat subuh. Umpama ngerti ganjarane, ngerti keutamaane. Jare Kanjeng Nabi kae, la atauha walau habuan. Mereka akan datang walaupun sambil berangkangan. Teko ngomah tekan masjid di berangkang ilo mangkat umpama ngerti ganjarane ngerti fadilah ngerti keutamaane ngesot ngesot budal mbok mlakune ngosek ngosek kaya iwak lele kesatan banyu budal tekan masjid wong sing semper semper niku tikluk tikluk tekan masjid wong setruk setruk njaluk digotong nyang masjid tapi memang tidak diketokkan menengo nyuwen nyuweni wong ae. Ya Allah. Kaki bengok tambah ngejer kabeh. Mila. Iki ten pundi-pundi kula sebar. Azan subuh itu ada kalimat khusus yang tidak terdapat pada azan waktu lain. As-shalatu khairum minan. Semangat. As-shalatu khairum minan. Wi artine rak salat kuwi luwe apik tinimbang turu kok ya pinter-pinter tibake wong kene. Berarti wong sing apik niku luweh akeh salate tinimbang turune. Nah wong kok akeh turune timbang salate kuwi berarti wong elek. Panjenengan selama ini luweh akeh ndi leh salat karo leh turu? Nah berarti panjenengan iki termasuk wong apik apa wong elek? Ket manggok rong ketemu api itu. Kumandang adzan subuh as-salatu khairum minan naum itu ada ilmu yang bisa kita petik kan leh adzan rungok gitu teko Mekah teko Madinah yang HP-HP yang TV-TV kala as-salat wi panjang dowo naum ndek wi isyarate salate panjang turune ndek salate suwe turune sedelok salate akeh turune sithik. Ngadane rak ngono to. As-salatu khairum minan naum. Ya ora penak ya ora laris omonganmu. Salat dawa naume ndek. Niku lek diartike rak ngene to berarti. Salat kuwi luwe apik timbang turu. Salate dawa turune ndek, salate suwe turune sedelok, salate akeh turune sithik. Kuwi bener. Lah wong Gebang ora ngono kok. Nek andane salate ndek naume dawane ram. Biang dawane naume. Ya kok sing andane bocah nom-nom. Wong sing andane semambu kuburan. Ya salate ndek naume dawa. As-salatu khairum minan naum. Nganti tekan watuk-watuke ngono. Kuwi salate ndek naume dawa. Kuwi nek diartike rak ngene to. Salat kuwi luwih apik timbang turu. Ola sing krungu ya do kelon meneh. Ora usah guyu kelakuanmu ya ngono kuwi kok. Lho, kae jawab nutukne mau jare. Urung adus. Wong kene iki ancen demesum kok. Subhanallah apane aku ora mbokae mangan subhanallah. Sek aku ngreleng kuwi kudu nesu ae. Ngombe terus nguyah-nguyuh tok ket mau. Ya Allah. Kalau sholatnya sudah didirikan dengan baik, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahlah kebaikan, cegahlah kemungkaran. Berarti melakukan perbaikan, ini penuh resiko. Difitnah, dimungsuhi macam-macam. Maka harus membekali diri dengan apa? Dengan kesabaran. Wasbir ala ma asobak, bersabarlah atas apapun yang menimpamu. Heh, sabar ora meneng lho ya, dojo salah paham. Kadang ono sing keliru. Wong meneng dianggap sabar. Kok meneng wae to, Dik? Sabar Mas lho. Wong meneng yo urung karuan sabar. Kadang menenge perkara kaliren. Mengke tisu urung dikae mangan kok. No. Aku mau lungguh nyang omah bareng wis meneng ae. Ana sing mepet-mepet diluk-luk njaluk foto. Foto berkah ya, berkah kok selfie, berkah model apa? Urung disuguhi apa-apa dijak foto nganti blenek kae. Anggite wong foto ya ora kesel ngono tekan. Tamune lungguhke paringi ngombe paringi apa kono lah aku nek wis genah lagi jakan foto rapopo sok maneh lek ngundang ngono carane ada orang genah kok ya kok pecah cilik wong ya gerang-gerang aku tuh ngerti banget kalau dirimu tuh pengen foto bareng diri aku tapi yang mbok sing nglegakne wis ngerti nek aku meneng modele gak pekap blas modele wong-wong. Lho ngene iki aku gak perkara nesu-nesu tok. Sok maneh lek jenengan kiai-kiai sepuh mbok garap model kaya ngene. Perjalanan adoh wis ayah. Ya ora mampir apa-apa, mampire mung aku mampir nyang pom iki perkara ngisi BBM karo salat mau dijamak zuhur kalih asar. Ya wis kuwi tok karo panitia ya gak diampirke diombeni ta diapakno ya ora. Tak pikirno kene iki diombeni dhisik, dipakani sik. Lah ya ora e. Ini kiai sepuh mbok garap kaya ngono ya ora tekan nggon. Sopo muni tewas mau? Jantenan kok Ben aku ki ora malaikat sik doyan mangan nek bar ngene iki engko mbok kei mangan ora kudu aku wani golek nang jaba aku wis kadung kaya ngene Ben dimplok dhewe karo panitia. Wong wadone ya sik longgar kok. Lah mulane yuk melakukan perbaikan. Lah kula ngamuk ten panitia niki nggih dalam rangka melakukan perbaikan. Sok maneh lek gawe acara kudu ditertibke, ngono lho. Wong kanggo ngisi waktu ya ana kanca-kanca sing selawatan ya ana. Ngono lho. Mbok dimploki sik sak sendok apa rong sendok. Aku wis diceluk bareng sik lungguh ya aku kan meneng ya. Monggo Yai, monggo jenengan sampun wancine monggo aku ngene. Mesti bantai lah ngene. Umume nang dindi iki ya mangane iki nek bar ceramah. Nah, tapi kan ya kondisional to. Sing jemput barang kuwi lho pekoke banget pekoke. Mbok maringi informasi ngono. Kowe mang nak krungu lho aku ngomongno kono mang. Pringas-pringis. Ya Allah, ya Allah. Wis, mana-mana sing apik, Bro. ngapi ngene iki malah ngajine bareng ora iso tertib kok. Kon tertib piye wong bareng ora tepak aturane. Ngono lagi munggah wis disurati ping pindho. Ketara nek gak koordinasi panitia. Muslihun wahidun ahabu ilallah min alafis sholihin. Satu orang yang melakukan perbaikan itu lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik. Kok ngoten? Nggih. Dirungokke to? Satu orang yang melakukan perbaikan itu lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik. Karena kalau orang baik itu kebaikannya kan dipek dhewe. Tapi kalau orang yang melakukan perbaikan itu kebaikannya dibagi rata, ayo dirasake kanggo wong akeh. Bahkan Gusti Allah menjaga umat ini melalui orang-orang yang menyeru kebaikan. Mulane saben kaum dikirimi nabi, saben kaum dikirimi nabi niku kanggo melakukan perbaikan di kaum itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang baik, dia hanya menjaga dirinya sendiri saja. Tapi kalau orang yang melakukan perbaikan, menjaga banyak orang. Bahkan Allah menjaga negeri ini melalui orang-orang yang melakukan perbaikan. Allah menjaga suatu negeri dari kerusakan itu juga melalui orang-orang yang melakukan perbaikan. Kayak ayat Qur'an ini kok. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim selama penduduk negeri itu adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Wa ahluha muslihun. Gusti Allah leh dawuh mboten wa ahluha sholihun, ning wa ahluha muslihun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lah melakukan perbaikan itu harus dengan cara yang baik. Upaya perbaikan kalau caranya jelek ya malah nilainya jelek. Halo. Barang apik ning carane kok elek niku nggih malah dadi elek. Tujuan apik ning carane elek ya malah dadi. Mila melakukan perbaikan niku kudu bil hikmah wal mau'idzatil hasanah. Ten Qur'ane rak ngoten. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idzatil hasanah. Bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Bil adillatil muhakkamah, dengan dalil-dalil yang dikokohkan, yang dikuatkan. Wal mau'idzatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau terpaksa debat, bantah-bantahan, wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, bantahan, nganggo cara sing paling apik. Mboten namung nganggo cara sing apik, tapi nganggo cara sing paling apik dengan cara yang terbaik. Poinnya bil hikmah wal mau'idzatil hasanah, termasuk dalam berdakwah, dalam berjuang harus dengan kebijaksanaan dan dengan nasihat-nasihat kebaikan. Ini yang dirintis oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mensosialisasikan Islam, menanamkan tauhid niku pakai cara yang lembut, sejuk menyegarkan, segar menyejukkan dan menyenangkan. Basyiru wala tunafiru, gembirakan mereka. Senengke, aja mbok weden-wedeni nganti do keplayu. Bungahke, aja mbok ancam nganti do mlayu. Yassiru wala tuassiru, gampangke, aja mbok angel-angel. Mangkane ini pertimbangan kula. Kula nek ngaji ngangge kula selingi guyon, kula selingi humor, tapi kula upayakan dalam humor itu huda, humor dan dakwah. Artinya dalam humor itu terselip hikmah, dalam humor itu terselip ilmu. Diupayake ngoten. Halo. Paham napa mboten sing kula maksudke? Lah, dakwah yang model bil hikmah wal mau'idzatil hasanah yang halus, sejuk, menyegarkan, segar, menyejukkan, dan menyenangkan, sekarang mulai terkikis oleh perangai dan metode dakwah yang keras, mengancam, dan menakutkan. Ini perlu kula sampaikan, konco-konco Ansor, konco-konco Banser, nun pangapunten, Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku bil hikmah wal mau'idhatil hasanah, sejuk, menyegarkan, menyenangkan, dibawa ke Indonesia oleh para wali, diterusno nganti sakniki dening para kiai. Mula kiai niku yo nggone hikmah, nggone pitutur sing sae, nggone nasihat. Diteni to. Rata-rata kiai niku tamune akeh, nek kiai tenanan. Lho kok ngono? Lah nggone kebijaksanaan kok. Nggone nasihat, nggone pitutur, akeh sing njaluk nasihat, akeh sing namu nyang kiai. Ya oke sing do sambat, pancen salah satu fungsine kiai iku yo nggo sambat-sambatan. Nek arep pilkada ngono ke calon-calon yo do sambat nyang kiai kok. Anak rewel yo sambat kiai, bojo purik yo sambat kiai, tanduran garing yo sambat. Nyawab to tanduran gering yo sambat. Kiai, dagangan ora payu yo sambat. Duwe anak perawan wis tuwa urung payu yo sambat. Utang urung lunas yo sambat. Kula niki lho jarang ten griya. Niku lek tepak ten griya nggih wonten mawon wong sambat. Pengen moro, pengen panggih. Ya nek urusane ceramah, urusane nyuwun jadwal ngaji nggih, niku wis bagiane tim penjadwalan. Asisten kula mboten nderek-nderek ngatur jadwal. Mula nek nyuwun jadwal ceramah ten kula nggih percuma mawon kula mboten nderek nata jadwale. Tapi lek tamu sing pengen panggih kula nyuwun donga, nyuwun syarat ngono kuwi, ya ana wae. Nate wonten ibu-ibu niku moro. Iki nyuwun pendonga, napa Bu? Bojo kula mang dongake. Kenging napa? Bojo kula pun seminggu mboten wangsul. Lha terus kersane pripun, Bu? Tolong jenengan puter giling. Dikira aku iki seleb kok. Lho sambate ngono perkara ditinggal bojone wis seminggu urung mulih, padahal aku dhewe lagi teko bareng 20 dina ora mulih. Menunggu bojoku ya biasa, tiba-tiba saya kuat bojoku. Tak tinggal 20 dino ya biasa, lho kono saya ditinggal seminggu yang ngosek-ngosek. Neng mergon jaluk syarat ya tak syaratin, jaluk dongo ya tak dongake. Ngomis kadung gue gula. Orang tak turuti lah juga mulai maneh gula nih. Mandi orang mandi rak urusannya Gusti Allah, yang penting kene rak entuk gula. Ya ana bapak-bapak ngene iku mara. Iki nyuwun donga iki, nyuwun ijazah. Damel napa, Pak? Bojo kula cerewet banget iki. Lha karepe piye, Pak? Nggih kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme bojo. Padahal aku dhewe ya lagi bar dicelathu bojoku, Mas. Tapi wong njaluk ya tak turuti. Ya Pak, ana, Pak. Ya ana dongane jenenge donga bungkeman. Yes. Akhire ngene Pak carane. Entenono bojomu lek turu. Sing apiki lek turune pas mangap. No. Sama yang sandinge wacake donga iki terus sebulke cangkeme. Beres. Sopo bojomu jenenge? Sriati. Nah, dongane ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Bumi mengo cangkeme Sriati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebul ke cangkeme. Beres. Kayane wong lanang metu wonteng jelas bojone cerewet kae. Ketoke arep dipraktekne. Ya Pak tak baleni Pak, donga iki ra entuk ditulis. Nek ditulis ora mandi, ijazahe kudu diapalke. Rungokke sing bojone cerewet-cerewet kuwi. Iku kudu duwe donga iki. Entenono bojomu lek turu. Yo salahmu sing golek bojo kok cerewet. Mula dikon milih ikhtiar nak ngono. Bojo lambe tipis. Wis lambe tipis janggut nyatis. Mesti ciriwis. Pemane lambe tipis janggut nyatis gulune ndek. Kuwi kesenggol sithik seledot seledot seledot seledot. Mula bro sing kono kae sing urung rabi yo, kowe nek nikah wi milio sing gulune dawa. Nek iso sing putih ya dadi kuwi banyak. kurang dawa ya jerapah. Enten nono lek bojomu turu, Pak. Hoi. Sing apik nek pas rondok mangap turu. Eh lungguh sandinge, no sandinge nek diwacake donga iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Bumi mengo. Cangkeme sapa jenenge bojomu? Mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebulke. Beres. Bu. Ibu. Siap-siap nggih. Engko bengi jelas disuwuk karo bojomu. Kayak ketoke do ngancam kae wesan kae. Ini wong wadon cerdas ya pasang jebakan. Jebakan Batman. Ya pura-pura turu, etok-etok mawon asline nggih mboten. Wis ngerti nek sing lanang ngancam kok, ketoke arep disuwuk aku iki. Akhire etok-etok turu mek ngorok-ngorok dimangap-mangapke. Sing lanang kan nginceng to. Wah, wis tanek ya iki. Yes. Siap beraksi. Jare sing wedok, ya ndang mrene. Arep nyuwuk to, tak enteni, Bro. Ning lanang leh mlaku mindik-mindik, kuwatir sing wedok melek. Bareng tekan sandinge grek langsung bismillahirrahmanirrahim. Ciliko, cilikep. Nah sing wedok ya kudu guyu ning ya diempet. Cekiki, cekiki, cekiki. Bareng wayah arep disebulke sing wedok melek wek. Nang sebul. Ora mandi. Kuwi aja sampe konangan, Pak, syarate. Nek konangan bojomu ya ora mandi. Ya Allah. Hoi. Hoi. Leh nyebarke agama Islam ora nganggo kekerasan, ora nganggo pemaksaan. Tapi pakai cara kelembutan sehingga Islam niki jadi mayoritas, jadi agama mayoritas penduduk Indonesia 90%, hampir 90% masyarakat sing biyene ateis, ora kenal pangeran, ora kenal agama, malik grembyang ngerasuk agama Islam. Bu, ngapunten nggih kula ketwau nimbali bu terus. Bapak jarang-jarang, soalnya kula mulai mbiyen mboten nate tertarik karo wong lanang. Londoi nate jajah Indonesia mboten sekedap dangu 350 tahun lebih. Belanda menjajah Indonesia bukan hanya merampas kekayaan alam Indonesia saja, bukan hanya menjajah perekonomian saja. Belanda juga punya misi menyebarkan agama. Ning agamane Londo ora payu. Kenapa? Wong Londoi kejem. Belanda itu kalau sama masyarakat kan kereng, dipaksa kon kerja sing sepura menangi kerja rodi. Dukun kerja, orang dikai duit, orang dikai mangan. Kayak aku ini. Kayak ini Jawa apa Londo. Namanya kerja rodi, kerja paksa kan. Kok nyambut gawe sedina utuh. Orang dikai mangan. Aku kok malah nelongso ya. Kejem panitia ini. Mangkane agamane londo ora payu. Sing payu agamane para wali. Karena para wali dalam menyebarkan agama Islam mengayomi umat, kasih sayang kepada masyarakat dan tidak pernah mengerengi. Memperkereng, Allah wis kadung kok. Dalam berdakwah. Bu. Bu. Diteruske mboten? Ngene ya. Para wali niku leh ngumpulke masyarakat. Ya ora kok ditekoki agamamu apa? Ora. Soale agamane jelas urung Islam. Dadi leh ngumpulke masyarakat ngene iki ora kok ditekoki agamamu apa? Wong agamane urung Islam. Nalika semanten agamane kan apa Hindu, Buddha, Klenek, Kleneke bangsane Nyi Blorong, Nyai Basingah, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa ashabi ajmain. sing ditekoke iku kebutuhanmu apa, masalahmu apa. Lah engko kebutuhane dibantu, dicukupi. Masalahe nah dipadoske jalan keluar, dipadoske solusi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaya ngene iki tak tekoke engko masalahmu apa? Masjide urung rampung. Nah, berarti awar-awar sarban keliling. Lho iki lagek tok nggone ngono lho, Bro. Ora kok lagek kawitan wis dikon ngemis ngono. Sik, woi. Engko sik. Aja nggegeri kowe tak jengklangi siji-siji engko. Wis arep tak giring iki lho, sing arep nyumbang 1000 ben dadi 50.000. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo. Halo. Masyarakat kok sambat, Kanjeng Sunan mriki niku angin ludan, kekeringan mboten saged tandur. Nyuwun udan. Oh ngono, ayo bareng-bareng donga nyuwun yang pangeran. Sing bener, sing hak, sing wajib ditaati asmane Gusti Allah. Ah, waline ndonga Kanjeng Sunane. Bismillahirrahmanirrahim. Tandung tandek tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Resu-resu dano sing deres. Langsung udan deres. Dongane ngono, ha sing maca para wali yo mandi beda karo cangkemmu. Ngapunten kasar nggih cara kene kan cocotmu. Kuwi ora mandi nek kowe. Lah iki wali sing maca, akhire diparingi udan deres, terus lho diparingi udan. Iki sing gawe udan Gusti Allah, pangeran sing wajib disembah lan ditaati. Nggo sakniki syahadat sareng-sareng, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diislamke, diwulangi ngaji, dikenalke agama, diwulangi ibadah. Carane ngono. Halo. Kanjeng Sunan, mriki kathah penyakit. Ge angel tambanane, kula nggih sakit Kanjeng Sunan. Lara apa kowe? Kula sakit untu. Ya kene tak suwuk, disuwuk. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Sebulke waras sesung maca donga wali kok beda karo bareng waras diaturi ki sing maraske Gusti Allah, pangeran sing bener, sing wajib disembah, wajib ditaati. Nggo syahadat sareng-sareng disyahadatke, diislamke. Ngono kuwi carane. Jeng Sunan, mriki wayahe paceklik. Ge angel sandang pangan. Menunggu langsung masyarakat sing miskin dipadoske sembako. Ora percaya, mosok mbiyen kok wis ana sembako. Ki gampangke pemahaman, padoske bantuan. Nganti Sunan Kalijaga sik dadi brandal Loko Jaya kae rak direwangi ngrampasi donyane wong sing sugih-sugih ngono kuwi to. Hasile dindumke sing kere-kere ngono kae. Kowe aja nesu kowe, kowe nek ora kere manggonmu ra ndongsong ngisor gedang kono. Paling ora yang ngisor terop kono. Mbah panitia kuwi kok. Sing sugih dekek terop. Ngisor tenda ana kursine, sing kere dongsongke ngisor gedang. Wong kere ora usah didongsongke ya ndongsong-ndongsong dhewe kok. Aku ya ora seneng kok aturan ngene. Padahal dalam pandangan Allah, belum tentu yang berada di bawah tenda duduk kursi itu lebih mulia daripada sing dongsong-dongsong ngisor gedang. Yakin sing do tepuk tangan iki kere? Seneng untuk bantuan, untuk dukungan kok. Nesu gak ya ben. Pemerataan ekonomi wis dilakoni kalih para wali, masyarakat miskin dibagi-bagi beras, bagi-bagi bantuan. Ngono, bagi-bagi andum-andum. Saiki ana wong bagi-bagi andum ya mergo pengen dipilih. Mbok pengen dadi apa? Lah saiki ya perlu melih. Masyarakat mriki napa kebutuhane, masjide urung rampung. Nah, mula panitiane nang ngemisot. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Man bana masjidan lillah. Siapa yang ikut berpartisipasi bangun masjid karena Allah, maka akan dibangunkan rumah megah indah istana di surga. Alhamdulillah. Nah, ini minimal 100.000. Bangunan nek 50.000 yo entuk paku tok kowe. Hah? 2.000 yo reng. Hehehe. 10.000 ya ora entuk cendelo siji to, Bu. Bu. Bu. Sedekahmu adalah lampu penerang di saat engkau berada di alam barzah dan kelak di akhirat. Pengen peteng apa pengen padang? Gumantung sedekahmu. Nek 100.000 padang jinglang, lampu merkuri iki lho. 100.000 ya padang jrong. Ya lampu kok ya jrong mosok ngek. 50.000 ya neon. 50.000 kok. 20.000 ya lampu templok kuwi. 10.000 kuwi ublek. 20.000 lilin. 20.000 otis. Otis kuwi ya. 1.000 pentil korek. Nek mentolo 500 kuwi silite konang kuwi le. Ini padang ya ora ketok-ketok enang petengan leb leb leb leb leb leb leb leb. Hei panitia, panitia tolong, panitia, panitia tolong, panitia sampean aja mlaku-mlaku dhisik. Mandheka, entenono. Kapan wonge urung nyemplungi aja ngalih. Engko nek nyemplungi karo incengen, pira kuwi? 2.000 otis. Loke, kok mung 1.000? Ganteng-ganteng pentil korek. Ana wong wedok nyemplungi kok plung 500 yu, rupamu ayu ning kelakuanmu silit konang. Ayo, selamatan. Sampean aku meneng kok. Ngurung mangan kok. Allahumma sholli ala Muhammad, lagune sak karepmu. Ning selawatan. Senenge panitiane. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, ada petunjuk teknis pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu saya sampaikan sebagai bekal mengarungi kehidupan dunia akhirat. Terkait pula dengan sedekah dan infak atau jariah yang panjenengan berikan pada sore ini. Halo. Ada petunjuk teknis dari Rasulullah. Pertama, jadikan tahajudmu sebagai permadani di saat engkau berada di tanah liat. Jadikan amal-amal solehmu sebagai teman di saat engkau sendirian. Jadikan bacaan Quran dan sedekahmu sebagai lampu penerang di saat engkau berada dalam kegelapan alam kubur. Yang pertama, jadikan tahajudmu sebagai permadani di saat engkau berada di tanah liat. Orang yang ahli tahajud, ahli sholat malam, ahli qiyamul lail, ketika mati yang dikubur tanah hanya tubuhnya, hanya raganya, hanya jasadnya. Hakikatnya dirinya berada di atas permadani indah yang khusus didatangkan dari taman syurga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alam kubur bukan alam siksaan, tapi alam untuk memenuhi kenikmatan seperti yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Milo dikulinake tangi dalu najan kalih rokaat tahajud sholat dalu. Insyaallah sing rawuh niki masyarakat Gebang nggone kiai nggone santri, kula yakin wong Gebang wis do kulino tangi dalu. Nggih napa nggih? Wah apa? Oh nguyuh. Arep bibar nguyuh terus turu meneh. Ya Allah. Wong kene iki berarti ora tahu cewek. Lah bar nguyuh turu meneh kuwi. Gilani. Ayu-ayu do kepet. Nggih cewek, nek bar cewek nembe kok turu apa ora katokan kowe. Iku kaya udan-udanan akeh orang-orang mudal kok ya. Salat Bu, dalu Bu, nggih. Alangkah indahnya kalau satu keluarga itu bareng qiyamul lail tahajud, suami istri dan anak-anak. Subhanallah, itu jadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ibu, nek panjenengan kok tangi riyen bapake dereng tangi mergo sayah leh nyambut gawe, nggih jenengan sing gugah Bu, sing telaten diulek-ulek jempol sikile. Yah yah yah, ayo wudu ya, salat tahajud kok dereng tangi yo, sing telaten munggah sithik. Wentise dioyak-oyak ya. Ayo to, aku terkenyang jeding, aku lho ora wani, aku arep wudu. Kok durung tangi nggih telaten munggah sithik dengkul. Diulek-ulek ya, ayo to ya. Dengkul urung tangi nggih telaten munggah sithik melih pupu. Ulek-ulek. Nah, dene pupu diulek-ulek kok urung tangi ya telaten munggah sithik. Wetenge dilikiti kuwi dilewati kuwi bahaya kuwi area daerah hutan Jawa Tengah kuwi. Kok alas roban. Lho ngono mangke terus bareng ten jeding wudu salat bareng masyaallah indah banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak mengkaten ugi ya panjenengan kok tangi riyen nggih ibuke digugah Pak. Sing telaten. Sing sabar. Mah mah mah. Apa dek dek, ayo dek wudu dek salat, ayo salat. Kok meng mulet. Jam piro iki? Biasane ayo wudu, ayo wudu, wudu ayo tahajud. Kok sik kabut wae ngono modele. Jenengan sabar, Pak. Dilungguhke alon-alon. Oh nyang jeding kok males wegah nek perlu digendong. Sing ora lemu, nek lemu ya diglundungke. Tekan jeding ngono. Lho Kanjeng Nabi rak ngoten leh bangunkan istrinya lak dipercikkan air ke wajahnya. Gitu. Bojomu yang ngono, percikkan air ke wajahnya, rong ember ya. Nggih pakai jari-jari dicelup ke air dipercik-percikkan ke wajahnya. Gitu loh, salat dalu. Wong sing ahli salat dalu, engko nyang alam kubure niku bukan berada di tanah liat, tapi tembus teko swarga. Dipersembahkan permadani indah untuknya. Jadikan amal-amal solehmu sebagai teman di saat engkau sendirian. Sing kata amal soleh, nyang kuburan mboten dhewean. Ada teman sekaligus pelayan. Siapa? Amal-amal soleh kita oleh Allah dijadikan malaikat yang menjadi teman dan pelayan waktu di alam kubur. Namine malaikat surur. Niku sing ngancani panjenengan, niku sing ngladeni panjenengan. Pengen nopo panjenengan dituruti? Kok pengen daharan swarga dipundhutke? Jenengan pengen dolen ten pundi diterke? Mame kok pengen ketemu karo Pangeran Diponegoro diterke? Ketemu, ketemu malaikate wis pengalaman daerah kono. Ora bakal nyasar. Lah sampean nek wis ngoten niku aja kaget nek ana pujian teko masjid teko musala kae wong mati jere nek wis nyang kuburan kae omahe omah gua tanpa bantal tanpa kloso kuwi ya sing ora tau salat tahajud ora tau qiyamul lail kuwi tanpa bantal tanpa kloso lha nek sing ahli salat dalu ahli tahajud ora mung trimo bantal karo kloso kuwi alam kubur kelas ekonomi kloso permadani indah dari surga VIP bro. Ahli tahajud, ahli qiyamul lail. Lah kok turu ijen ora ana kancane? Kuwi sing ora duwe amal soleh. Lah kanggone wong sing amal soleh akeh, ana kancane, ana pelayane kok. Lah nyapa nek kuwi ora bener kok diunekke teko masjid teko langgar nggo pujian arep salat jamaah. Kuwi monggo meden-medeni sampean. Awas lho ya iso nek mati kowe. Nyang kuburan kowe tanpa bantal, tanpa kloso. Nek mbok teruske ya tanpa kipas angin, tanpa AC. Ya tanpa lampu barang ngono. Mulane ana lagune kae jere nyang kuburan ora ana bak soto babat sing apa ngono kae. Soto babate bae apa sing digorono. Ora ana sambel tomat barang ngono kuwe. Mbah ra roh. Sarep jadikan bacaan Quran dan sedekahmu sebagai lampu penerang di saat engkau berada di alam kubur. Ahli baca Quran, ahli sedekah di alam kubur terang benderang. Tapi yang enggak pernah sedekah, ngono kardus keliling nggowo duit ora nyemplungi kowe. Nanti alam kuburmu gelap gulita. Bahasa Inggrisnya the peteng dedet. Ayo milih peteng apa milih padang? Kurang banter milih peteng apa milih padang? Nah, mula wong Jawa niku leh ndongake wong mati piye muga-muga jembaro. Padango, niku ora syukur nyocot niku, ora waton ngomong, neng ngomong nganggo waton. Muga-muga jembaro kubure padango dalane, atau diwolak walik muga-muga padango kubure jembaro dalane. Nggih kena-kena wae, niku ora sembarangan, niku nggih mundut sari saking ngendikane Kanjeng Nabi wau. Jadikan tahajudmu sebagai permadani di saat engkau berada di tanah liat. Jadikan amal solehmu sebagai teman di saat engkau sendirian. Jadikan bacaan Quran dan sodakohmu sebagai lampu penerang di saat engkau berada di alam kubur. Mulane mayit wingi sore dikei lampu tau tak cara wong Jawa ben padang. Lampune ora sembarangan, lampu blik. Karo wong Jawa diarani dilah. Kuwi filosofine kon wedi nyang Gusti Allah. Nyapa lampune kok ora gedhe? Nek gedhe lampune kok mayite sangit, Bro. Ben padang. Lah wong biyen iki arep didalili model ngono kuwi kae nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an la taj'alu manazilakum kubura. Didalili model ngono-ngono kuwi kan ora cetha to. Dikei simbol mayit ngisore dikei lampu kudu padang lho ya padang dalane padang kubure. Lah sing madangi ora kok lampu sing nang ngisore mayit kuwi. Sing madangi apa? Ya salat dalune, amal soleh, sedekahe, bacaan Qur'ane mang. Mula diparingi lampu. Lah nek ora tau salat dalu, tahajud ora amal soleh, ora sedekah, ora maca Qur'an, mbok dikei lampu sing paling padang, ya percuma to. Tiwas gosong. Ya, terus mayite dibudalke nyang tahajud ora. Sopo ngomong balai desa? Nyang kuburan. Wis nek wong biyen ana sing nyaponi dalane ben jembar. Lha piye ben jembar? Ya tahajude, salat dalune, amal saleh, baca Quran, sedekahe. Lah nek ora tau, ha najan dalan budal disaponi kabeh ya tetep ciut kecepit bumi kowe. Kowe ora sembarangan kok wong biyen kowe. Halo. mbah ra digatekke kok. Budak nang kuburan iki mayit dipayungi, cara kene dipayungi. Ya kuwi ora masuk akal wong sing panas kuwi sing mikul. Luwing lengke, delok wis mati payungan dhewe lho wis ora iso. Butuh dipayungi wong. Kabeh butuh payung. So, ada hari di mana tidak ada payung, tidak ada naungan. Payung, naungan dan perlindungan dari Allah. Kowe kudu entuk payung kowe.